Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwanil kiram wa akhwatiyal karimat rahiman ya Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada sore hari ini kita kembali berkumpul di Majlis Ilmu Agama yang online ini, mengkaji kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi Tauhid dan kitab Kunuzus Sirah karya Syekh Uthman Al-Khamis Hafizahullahu Ta'ala. Baik, kita langsung masuk ke kitab. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Babu ma jaa'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi as-salihin. Wa qawli Allahi 'azza wa jalla, ya ahlal kitabi la taghnu fi dinikum an-nisaa. Qala Syekh صالح الفوزان حفظه الله تعالى مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما بين بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموال من الشرك المضاد للتوحيد أراد في هذا الباب أن يبين السبب في ذلك ليحذر ويجتنب وهو الغلو في الصالحين. قوله ما جاء أي من الأدلة, قوله تركهم أي بالجر عطفا على المضاف إليه كفر. الغلو هو مجاوزة الحد والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد وتعدي ما أمر الله تعالى به في الصالحين من الأمياء والأولياء وغيرهم. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. لا تغنوا في دينكم, لا تتعدوا ما حدد الله لكم. فغل النصارى في المسيح وغل اليهود في عزير. Bahwa sebab kekufuran anak Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah ghulu terhadap orang-orang saleh. Ghulu adalah sikap yang melampaui batas. Ghulu terhadap orang-orang saleh adalah sikap yang melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam memuliakan mereka, baik dengan ucapan, keyakinan, atau dengan melanggar perintah Allah Jalla wa'ala. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab ini dalam kitab Tauhid, bahwa ghulu terhadap orang-orang saleh adalah sebab terjadi kesyirikan yang pertama kali pada anak Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka. Agar kaum muslimin berhati-hati dari sikap ghulu dan agar mereka menjauhinya. Karena ghulu terhadap orang-orang saleh ini adalah sebab terjadi kesyirikan yang pertama kali di permukaan bumi, yang karena itu Allah Jalla wa'ala mengutus Rasulnya yaitu Nuh alaihi salam setelah Nabi Adam alaihi salam. Ya. Sebelum bab ini beliau telah menerangkan kepada kita kesyirikan yang dilakukan oleh para penyembah kuburan terhadap orang-orang yang telah mati dengan alasan mencari syafaat atau mencari tawassul. Ya. Maka di dalam bab ini beliau menyebutkan sebab mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan tersebut pada kuburan-kuburan orang saleh, bahwa sebabnya adalah sikap ghulu mereka terhadap orang-orang saleh. Di dalam bab ini beliau menukilkan sebuah ayat dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang beliau sebutkan adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-171. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Wahai ahlul kitab. Kalimat ahlul kitab yang diturun yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, ini maksud dengan kalimat ahlul kitab dalam Al-Qur'anul Karim adalah al-Yahud wan Nasara. Karena mereka lah yang telah diturunkan kitab Samawi sebelum umat Islam. Sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Yahud diturunkan Taurat dan kepada Yahud Nasara diturunkan Injil melalui Nabi Isa alaihi salam. La taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap ghulu dalam agama kalian. Sikap yang melampaui batas atau berlebihan dengan melampaui batasan yang telah Allah Jalla wa'ala tentukan kepada kalian. Ya. Karena mereka kaum Nasara ghulu pada Nabi Isa alaihi salam, sehingga lahir akidah Trinitas dari mereka pada Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa alaihi salam tentunya berlepas diri dari akidah Trinitas tersebut. Di antara mereka ada yang menganggap Nabi Isa alaihi salam sebagai anak Allah. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa Isa adalah Tuhan anak. Ya. Di antara mereka ada yang menganggap Nabi Isa alaihi salam adalah Tuhan selain Allah Jalla wa Ala. Ya. Anaknya Tuhan, ya. Ada yang karena mereka menganggap ada Tuhan Bapa, ya, Tuhan Ibu, dan Nabi Isa alaihi salam adalah Tuhan anak. Ya. Ini sikap ghulu mereka terhadap Nabi Isa alaihi salam. Sampai-sampai mereka mengangkat Isa alaihi salam sebagai Tuhan selain Allah dengan mereka palingkan ibadah kepada beliau yang semestinya diberikan hanya kepada Allah Jalla wa Ala semata. Demikian pula kaum Yahud, mereka ghulu terhadap orang saleh yang ada pada mereka itu Uzair, sehingga mereka mengangkat Uzair sebagai Tuhan yang diberikan ibadah kepada selain Allah Jalla wa Ala. Ini berikan ibadah kepada yang selain Allah Jalla wa'ala. Semua itu dengan alasan memuliakan orang saleh, mengagumi orang saleh. Sungguh betapa samanya malam ini dengan malam kemarin dalam hal ini. Betapa banyak kesyirikan yang dilakukan di masa ini terkait orang-orang yang telah meninggal dunia dengan alasan memuliakan orang saleh. Ya. Kemudian mereka datang ke kuburannya mencari syafaat, mencari tawassul. Padahal itu semuanya, semua adalah bentuk syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Karena syafaat adalah milik Allah Jalla wa'ala. Yang harus diminta kepada Allah Jalla wa'ala. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Di antara mereka ada yang menitipkan ibadahnya kepada Allah melalui orang-orang saleh yang telah meninggal dunia tersebut. Bahkan lebih buruk dari itu, di antara mereka ada yang memohon perkara rububiyah kepada orang-orang saleh yang telah meninggal tersebut selain Allah Jalla wa Ala. Di antara mereka ada yang melakukan berbagai ritual bid'ah di sisi kuburan orang saleh tersebut. Semua mereka beralasan dengan alasan yang sama. Cinta orang saleh, ta'zim kepada orang-orang saleh. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala melarang kita bersikap ghulu. Dan Allah menyebutkan kepada kita bahwa larangan itu sudah pernah Allah berikan, sampaikan kepada ahlul kitab. Maka sikap ghulu yang Allah Jalla wa'ala telah melarang ahlul kitab darinya tersebut jangan sampai terjadi kepada kita umat Islam. Makna ayat di atas secara global, kata Syekh Shalal Fauzan adalah, Yanha Allahu al-Yahuda wan-Nasara an ta'di ma haddala Allahu lahum bi alla yarfa'u al-makhluqa fawqa manzilatihi allati anzalahu Allahu wa yunazziluhu manzilatan allati la tanbaghi illa lillah. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahwa dirinya telah melarang orang-orang Yahud dan kaum Nasara dari sikap ghulu, melampaui batas terhadap batasan Allah Jalla wa Ala, dengan mengangkat agar mereka tidak mengangkat seorang makhluk di atas kedudukan yang telah Allah Jalla wa Ala berikan kepadanya sebagai hamba. Jangan diangkat melebihi kedudukan ia sebagai makhluk, seorang hamba yang harus beribadah kepada Allah yang tidak memiliki andil dalam mengatur alam semesta ini. Wa yunazziluhu al-manzilata allati la tanbaghi illa lillah. Allah melarang mereka menempatkan, memberikan kedudukan kepada seorang makhluk dengan sebuah kedudukan yang tak pantas diberikan kecuali hanya kepada Allah Jalla wa Ala, dengan memalingkan doa kepadanya, menyembelih di sisi kuburannya, ya, kemudian ya bertawassul kepadanya, mencari syafaat kepadanya. Ini semuanya tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Jalla wa Ala semata. Wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan demikianlah kerjaannya orang-orang Yahud. Hal itu bisa kita lihat di dalam banyak ayat, di antara ayat ini. Juga di antaranya adalah ayat dalam surat Al-Kahfi yang seringkali dibacakan oleh kaum muslimin. Wa qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Begitu ashabul Kahfi meninggal dunia dan mereka adalah orang-orang yang saleh, maka orang-orang yang menang dalam urusannya di masa itu menyatakan, kita akan membangun tempat ibadah di atas kuburan-kuburan ashabul Kahfi ini. Ghulu terhadap orang-orang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda beberapa hari sebelum beliau wafat sebagaimana dalam hadis yang sahih, la'natullah 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahud dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Nah, qala munasabatul ayati lil bab. Kenapa ayat ini disebutkan pada bab ini? Apa sisi pendalilan atau kesinkronan antara ayat dengan judul bab? Maka Syekh katakan, anna fiha an-nahya 'anil ghuluwi mutlaqa. Karena di dalam ayat ini terdapat larangan dari sikap ghulu secara umum. Apa maksudnya secara umum? Secara mutlaqa ay fayashmalu al-ghuluwa fi salihin. Mencakup sikap ghulu terhadap orang-orang saleh dari kalangan para nabi, awliya ataukah selain mereka. Wal khitab wa in kana li ahli al-kitab fa innahu 'amun yatanawalu jami' al-ummati tahdhiran lahu an yaf'alu fi nabiyyihim wa salihihim fi'lan nasara fil masih wal yahudi fi 'uzair. Jika ada yang bertanya, lah, larangan dari sikap ghulu dalam ayat ini kan hanya kepada ahlul kitab Yahud dan Nasara, bukan kepada kita. Maka jawabannya, kata Syekh, sekalipun khitab, dhamir di sini Allah arahkan kepada Yahud dan Nasara, akan tetapi larangan dari sikap ghulu di dalam ayat ini umum, mencakup seluruh umat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah sebelumnya. Ya. Larangan Allah dari sikap ghulu dalam ayat ini kepada Yahud dan Nasara sebagai peringatan terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mereka bersikap ghulu pada nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh di antara mereka, seperti ghulu yang dilakukan oleh kaum Nasara pada Nabi Isa alaihi salam dan orang-orang Yahud pada Uzair. Karena ayat ini berada di dalam Al-Qur'anul Karim, dan Al-Qur'anul Karim adalah kitab sucinya kaum muslimin, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Maka larangan yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, atau perintah yang ia sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, itu berlaku kepada umat Islam. Ya. Sekalipun konteksnya kepada Yahud dan Nasara sebagai bentuk berita. Kecuali penafsiran dari hadis Nabi SAW atau para sahabat Nabi menerangkan bahwa itu tidak mencakup umat Islam. Nah, terlebih lagi telah datang beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita secara tegas dari sikap ghulu. Qala ma yustafadu min al-ayat. Faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, tahrimul ghuluwi fil ashkhas wal a'mali wa ghairi dzalik. Pengharaman sikap ghulu terhadap manusia dan juga mencakup larangan sikap ghulu dalam ibadah dengan melakukan ibadah-ibadah yang tidak dianjurkan oleh Al-Qur'an Al-Karim dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik pada cara, jenis, sebab, jumlah, waktu ataukah tempat ibadah yang ia lakukan, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Qala tsaniyah, faedah yang kedua dari ayat di atas adalah ar-raddu 'ala al-yahudi wan nasara wa man syabahahum fi ghuluwihim fil ashqas wal a'mali wa ghairi dzalik. Bantahan kepada kaum Yahud wan Nasara dan yang menyerupai mereka. Sekalipun dia mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua penyimpangan yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik pada berkaitan dengan akidah, ibadah, maksiat, bid'ah, itu sumbernya adalah umat-umat terdahulu. Sumbernya adalah Yahud wan Nasara. Sekalipun judulnya berbeda, judul lagunya berbeda, tetapi hakikatnya sama. Yang namanya syirik tetap syirik. Sekalipun sebagian orang tidak menamakannya syirik. Jika kita memperhatikan, semua itu bersumber dari Yahud wa Nasara. Nah, dan hal itu telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh hari sebelum beliau wafat di dalam banyak hadis beliau. Seperti hadis beliau yang telah kita lewati beberapa pertemuan yang lalu, baik dalam Bukhari dan Muslim ataukah yang lainnya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadz wal quzzah bil quzzah. Dalam riwayat yang lain, dira'an bi dira'in, dalam riwayat yang lain, shibran bi shibrin. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh akan ada di antara umat ini akan mengikuti Yahud wan Nasara, umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, ini sehasta demi sehasta, sehingga andai kata di antara mereka ada yang masuk ke dalam lubang biawak, maka akan ada dari umat Islam ini yang mengikutinya masuk ke dalam lubang biawak padang pasir tersebut yang disebut dengan bab. Nanti juga akan kita lewati sebuah hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa andai kata dari kalangan Yahud wa Nasara ada yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri secara terang-terangan, maka akan ada dari umat ini yang melakukannya. Nah, dan sangat banyak contoh-contoh penyimpangan dalam agama, baik itu syirik, bid'ah ataukah maksiat, yang mana itu adalah bentuk penyerupaan terhadap kebiasaan orang-orang kafir dari kalangan Yahud wa Nasara. Contoh dalam syirik adalah mengagungkan kuburan, ya, mengkeramatkan kuburan, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dengan judul situs Islami. Ayat dan hadis telah kita simak dalam hal itu. Wa qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. La'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Dalam bab ibadah juga demikian. Karena ahlul kitab dahulu suka melakukan bid'ah dalam ibadah dengan alasan mencari ridha Allah. Setelah itu justru mereka tidak komit, tidak continue dalam ibadah yang telah mereka cetuskan tersebut tanpa perintah dari Allah. Hal itu bisa dilihat di dalam surat Al-Hadid. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a mardhatillah fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Mereka menciptakan ibadah-ibadah rahbaniyah. Ibtada'uha, ibadah-ibadah yang bid'ah yang mereka buat-buat tanpa perintah dari Allah dengan alasan mencari ridha Allah. Tiada satupun pelaku bid'ah, pencetus bid'ah, kecuali beralasan mencari ridha Allah, mendekatkan diri Allah, cinta Allah, cinta Rasul. Fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Namun mereka tidak komit di atas itu. Ya. Demikian pula dalam bab maksiat, dalam bab maksiat. Adapun contoh-contoh dari contoh maksiat-maksiat yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerupai maksiat Yahud dan Nasara, fa hadits wala haraj. Ya, silakan sampaikan, ya. Tidak mengapa. Karena banyaknya, ya. Cukup banyak. Ya. Qal al-hadithah, faedah yang ketiga adalah al-hathu ala luzumil i'tidali fid din wa jami'il umuri baina janibayil ifrati wa tafriyat. Anjuran agar kita bersikap pertengahan di dalam beragama dan di dalam seluruh perkara, di antara dua sikap yang tercela, sikap ghulu yang melampaui batas semakin, karena semangatnya akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan sama sekali dalam bab ibadah, atau karena dia ingin memuliakan para nabi, para rasul atau orang-orang saleh, justru jatuh ke dalam syirik. Dan juga dari sikap at-tafriyat, sikap remeh temeh terhadap agama Allah Jalla wa'ala, karena kecondongan hati terhadap dunia atau karena telah memprioritaskan dunia di atas akhirat, sehingga ia bermudah-mudahan dalam meninggalkan perintah dan meninggalkan larangan Allah Jalla wa'ala. Adapun umat Islam yang terpuji adalah mereka yang pertengahan antara jalan yang Nasara yang melampaui batas, yang ghulu, yang berlebih-lebihan dalam beragama sehingga menciptakan bid'ah-bid'ah, ya, ibadah-ibadah yang bid'ah tanpa perintah dari Allah di dalam agama mereka, dan antara jalannya kaum Yahud yang remeh temeh terhadap perintah dan larangan Allah Jalla wa'ala, sehingga di antara mereka ada yang membunuh nabi mereka sendiri. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan antara Yahud dan Nasara, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Demikian pula kaum muslimin. Yeah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan umat beliau akan berpecah belah sepeninggal beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iftaraqatil yahudu ila wahidatin wa sab'ina firqah kulluha finnar, wa iftaraqatil nasara ila thintain wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah, wa sataftariqu hadhihi al-ummatu ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah." Yahudi setelah berpecah menjadi 72 golongan. Semua mereka dalam neraka kecuali satu golongan dari mereka. Kaum Nasara juga telah terpecah belah. Telah berpecah menjadi 72 golongan. Yahud 71. Yang Nasara berpecah menjadi 72 golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan dari mereka. Karena memang kebenaran itu cuma satu, sementara kesesatan itu banyak. Itu kaidah agama ada yang baku. Kebenaran itu cuma satu, sementara kebatilan itu banyak. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah, dan umatku akan berpecah menjadi 73 kelompok. 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan. Dalam sebagian riwayat Nabi ditanya, siapakah satu golongan tersebut yang selamat dari neraka yang berada di atas jalan yang lurus wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ma'ana alihi liyawma wa ashabi, yaitu mereka yang mengikuti jalan aku dan para sahabatku hari ini. Mereka beragama di atas landasan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita terkejut dan juga sakit hati ketika mendengar sebagian orang menolak hadis Nabi yang mulia ini. Atau sebagian mereka tidak berani menolaknya karena dia tahu ini hadis yang sahih disebutkan oleh ahli hadis. Sebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi, disahihkan oleh beliau, disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam tarikhnya dan ulama hadis yang lainnya. Tetapi dia seperti marah dan tidak senang hadis Nabi ini disampaikan, dan menuduh para ulama atau da'i-da'i yang membacakan hadis ini sebagai da'i-da'i pemecah belah umat. Padahal, apa dosanya mereka? Mereka hanya membacakan hadis ini dan menerjemahkannya, serta menyampaikannya kepada umat sebagai bentuk kasih sayang mereka kepada umat dan sebagai bentuk amanah ilmiah. Kecuali setelah kita membacakan hadis ini, kita tunjukkan batang hidung orang lain. Lo tuh yang lo masuk 72 ya, cuma gua yang masuk dari satu golongan tersebut. Nah itu perlu kita marah, ya. Penting kita marah, ya. Tapi kalau seorang ustaz, seorang dai hanya menerangkan hadis ini, dia bacakan, dia terjemahkan, dia sampaikan, kemudian dia terangkan, ya, dengan dalil-dalil yang ilmiah, jalan yang benar. Kemudian dia memperingatkan dari jalan manusia, dari jalan-jalan yang dapat menyeretkan mereka ke dalam neraka Allah. Dia peringatkan masyarakat dari bahaya syirik, dari bahaya bid'ah, dan dari bahaya maksiat-maksiat yang telah Allah haramkan. Apakah pantas orang yang seperti ini dilakopi Wahabi, ekstrim, pemecah belah umat, mengganggu ya stabilitas, keamanan, ketentraman masyarakat? La haula wa la quwwata illa billah. Mestinya kita bersyukur dan berterima kasih tatkala kita yang sudah berada di zaman yang sudah sangat jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masa para sahabatnya ini, di sebuah zaman yang sudah penuh dengan kegelapan syirik, bid'ah dan maksiat. Tiada yang selamat dari kegelapan syirik, bid'ah dan maksiat kecuali segelintir kecil dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata mentahdir, memperingatkan masyarakat dari bahaya syirik, bahaya bid'ah dan maksiat adalah dakwah yang memecah belah umat, adalah dakwah yang ekstrim, maka sungguh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai da'i yang memecah belah umat, da'i yang mengganggu stabilitas keamanan negara atau masyarakat, berarti beliau adalah da'i yang ekstrim, yang tidak hikmah. Karena 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, yang beliau sampaikan adalah tauhid, adalah akidah, adalah prinsip beribadah, bahwa ibadah itu bukan mengikuti adat istiadat yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang, melainkan dengan mengikuti petunjuk dari Allah. 13 tahun beliau di Mekah hanya memperingatkan mereka dari bahaya syirik, padahal beliau berada di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan syirik. Ini juga bantahan kepada sebagian orang yang buat kaedah sesukanya. Kaedah yang menunjukkan ketidakjujuran dia dalam berdakwah dan ketidakberanian dia di dalam menyuarakan kebenaran. Bahwa kalau mau dakwah itu, jangan sampaikan sesuatu yang berbeda dengan masyarakat. Jangan datangkan hal yang baru, ya pasti ribut masyarakat. Ini aja buat kaedah seperti itu. Jangan sampaikan hal-hal yang belum diketahui oleh masyarakat. Jangan sampaikan hal-hal yang berbeda dengan kebiasaan masyarakat. Ya pasti akan ribut dakwahnya. Baik, kalau kita berada di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan syirik, bid'ah dan maksiat, yang mereka tidak sholat, apa yang mau kita sampaikan? Mau sampaikan sholat, mayoritas mereka enggak sholat, bakal ribut nanti. Kemudian dari mana kaedah yang seperti itu? Berdakwah ini adalah jalan menuju syurga dan metode bimbingannya sudah ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi 13 tahun di Mekah justru berdakwah dengan menyelisihi mayoritas, bahkan hampir seluruh kebiasaan kaum musyrikin. Mereka pelaku syirik, justru yang pertama kali Nabi larang adalah perbuatan syirik. Dari mereka para pelaku bidah, maka yang pertama kali Nabi terangkan kepada mereka adalah ibadah mengikuti agama Allah. Beliau belum membahas salat di sana. Riba pun belum beliau sampaikan. Khamar sehari-hari diminum di hadapan beliau. Bahkan para sahabatnya masih ada yang meminumnya. Nabi belum menyampaikan keharaman itu. Bahkan sekian tahun di Madinah, khamar itu belum diharamkan secara totaliti. Siapakah yang paling amanah dalam berdakwah? Siapakah yang paling jujur dalam berdakwah? Siapakah yang paling hikmah dalam berdakwah? Siapakah yang paling cinta kepada kaum muslimin dalam berdakwah dan kepada manusia secara umum? Nabi SAW, adakah da'i-da'i di akhir zaman saat ini? Demi Allah, tiada yang lebih hikmah, tiada yang lebih jujur, tiada yang lebih sempurna, tiada yang lebih cinta kepada umat manusia ini daripada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dan juga selain beliau, ridha an-nasi ghayatun la tudrak. Kecintaan manusia adalah puncak yang tidak akan dapat engkau capai. Sementara ridha Allah sesuatu yang pasti dan dapat diraih. Maka jangan engkau meninggalkan sesuatu yang mungkin engkau raih demi sesuatu yang mustahil, yang tidak akan tidak mungkin engkau meraihnya, yaitu cinta manusia. Baik. Yang keempat, at-tahdhiru minasyirki wa asbabihi wa wasailihi. Faedah keempat dari ayat di atas adalah peringatan dari syirik, sebab-sebab dan seluruh sarana-sarananya. Karena di antara keindahan Islam ini adalah tidaklah Islam ini melarang dari sesuatu, melainkan Islam juga memperingatkan kita agar menjauhi setiap pintu dan wasilah-wasilah, sarana-sarana yang dapat menjerumuskan kita ke dalam sesuatu yang ia haramkan tersebut. Allah mengharamkan perzinaan, maka Allah pun melarang kita dari sarana-sarana yang dapat menjerumuskan kita ke dalam zina. Naam. Baik, ikhwanil kiram wa akhwatil karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Demikianlah pelajaran tauhid kita hari ini dari kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab